بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab ini, bab di mana al-muallif rahimahullahu taala membahas padanya atau memberikan judul dengan suatu firman Allah, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, mengapa kalian berdebat dalam permasalahan Nabi Ibrahim, yang dimana kita mengambil inti pembahasan yang ingin diambil dari pembawaan ayat ini oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, atau dibawakannya ayat ini oleh al-muallif rahimahullah, yaitu beliau ingin menjelaskan bahwa suatu pengakuan dianggap sebagai pengakuan yang benar sesuai dengan hakikatnya apabila disertai dengan bukti, bukan hanya pengakuan yang kosong dari bukti, ya. Maka ketika seorang menyatakan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim misalnya, berarti dia harus membuktikan keislamannya. Jangan sampai dia menyatakan dirinya seorang muslim namun Islam tersebut hanya sekedar suatu nama yang tersemat di KTP-nya, namun pada hakikatnya dia jauh dari makna-makna keislaman, perbuat kesyirikan, meninggalkan sholat, tidak berpuasa, dan yang lain sebagainya. Ya. Dari perbuatan-perbuatan mungkar yang berupa kesyirikan, dosa besar, dan meninggalkan kewajiban. Nah, harus dia membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ketika seorang menyatakan dirinya ahlus sunnah, maka hendaknya dia membuktikan bahwasanya dia adalah seorang ahlus sunnah sesuai dengan makna dari lakob tersebut, ahlus sunnah, seorang yang berpegang dengan sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru dia adalah seorang yang membenci sunnah, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika dia mengatakan dirinya seorang salafi. Ya. Salafi adalah suatu sebutan bukan hanya bagi seorang yang memakai jubah, ya, memanjangkan jenggot, memakai peci berpenampilan Islami. Bukan hanya ini yang dikatakan sebagai salafi. Salafi ini prinsip. Prinsip beragama sesuai dengan apa yang diajarkan atau dipahami oleh salafus soleh. Maka walaupun dia berjenggot, berjubah, nah, kemudian juga berpeci atau bersorban, tapi mencela pemerintah misalnya, ya, atau bahkan mengkafirkan pemerintah misalnya, tidak bisa dikatakan sebagai seorang salafi. Sebagaimana kita mengambil contoh seperti Imam Samudra atau Amrozi menyatakan dirinya sebagai salafi. Ya. Namun dari sisi perbuatan mereka yang mereka membunuh orang-orang yang dikatakan sebagai kafir tapi kafir zimmi, ya, yang seharusnya tidak boleh dibunuh berdasarkan syariat Islam. Seorang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, maka bagaimana bisa dikatakan mereka sebagai salafi? Ya, tentu saja ini hanya sekedar pengakuan saja. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebetulnya pembahasan ini ditujukan kepada diri-diri kita masing-masing. Ya. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu khawatir bahwasannya beliau adalah tergolong sebagai munafiqin. Ya. Dan tentu saja beliau bukan seorang munafiqin atau bukan seorang munafik. Beliau adalah seorang yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan dinyatakan sebagai seorang penduduk al-jannah dalam keadaan beliau masih hidup. Namun beliau khawatir terhadap diri beliau sendiri bahwasannya beliau adalah seorang munafik. Maka kita lebih pantas untuk mengkhawatirkan hal tersebut. Jangan-jangan kita mengaku Islam, namun diri kita adalah seorang munafik. Jangan-jangan ketika kita mengakui, mengklaim bahwasanya diri kita ahlu sunnah, namun justru kita adalah orang yang sangat jauh dari as-sunnah. Jangan-jangan kita mengakui, mengklaim diri kita sebagai salafi, namun kita jauh dari prinsip-prinsip salaf. Atau tergelincir, terpleset dalam salah satu dari prinsip-prinsip salaf yang semakin diperangi pada zaman ini. Ya. Semakin gencar syubhat-syubhat, apalagi melalui media-media yang ada sekarang ini yang bisa menggerus prinsip-prinsip tersebut dari hati kita. Maka berhati-hatilah. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pengakuan sebagai salafi ya, tidaklah sah, tidaklah benar, tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pembuktian. Kecuali dengan pembuktian, dan ini adalah sesuatu yang berat. Ya. Hendaknya kita mengkhawatirkan diri kita masing-masing. Baik. Kemudian kita lanjutkan di mana setelah dua ayat yang disebutkan oleh al-muallif, beliau menyebutkan hadis al-khawarij, ya, yang juga menunjukkan bahwasanya klaim itu tidaklah bermanfaat apabila tidak disertai dengan bukti. Mereka mengklaim sebagai seorang atau orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam dan bahkan mengkafirkan yang selain dari kelompok mereka. Namun ternyata mereka lah orang-orang yang difonis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang yamruquna minad din, keluar dari agama, yang kita sudah jelaskan para ulama berselisih pendapat tentang makna keluar dari agama tersebut. Kemudian kita lanjutkan, berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال, dan di dalam bab ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulan laysu li bi awliya, sesungguhnya keluarga Abi Fulan, ya, Fulan ini hanya sekedar penyebutan yang sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama, bukan menyebutkan Fulan. Ya. Namun dalam periwayatan ini disebutkan Fulan, ya, yang di mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya yang dimaksud adalah Alu Abi Talib, keluarga dari Abi Talib, yaitu paman beliau sendiri. Sesungguhnya Ala Abi Fulan, keluarga Abi Fulan, Laisuli bi Aulia, bukanlah wali-waliku. Innama Auliai Al-Muttaqun, sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Hadis ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala laysu li bi awliya, bukan wali-waliku. Beliau akan menjelaskan tentang makna awliya. Qala minal wilayah, dari kata, atau afwan, minal walayah, dari kata walayah, wawnya di fathah, wahiyal mahabbah, yaitu kecintaan, ya, dan orang-orang yang ada hubungan kecintaan antara aku dengannya, alu abi fulan, yaitu alu abi talib, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya di sana ada riwayat yang jelas, ya, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah keluarga Abi Talib. Qala ammal wilayah bil kasr, adapun al wilayah dengan kasrah, fahiyal mulku wassultah, maka yang dimaksud adalah kerajaan dan kekuasaan. Ini al wilayah, ya, sebagaimana yang ada juga dalam bahasa Indonesia wilayah. Kalau dalam bahasa Indonesia wilayah itu apa? Daerah, daerah kekuasaan. Namun dalam bahasa Arab, al-wilayah yaitu apa? Kekuasaan itu sendiri. Ya. Kekuasaan atau kerajaan. Qala farrasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadarra'u mimman laysa ala din at-tauhid walau kana min aqaribihi fin nasab. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang yang tidak di atas agama tauhid. Ya. Berlepas dari orang-orang musyrik. Walau kana min aqaribihi fin nasab. Walaupun orang tersebut berasal dari kerabatnya beliau sendiri. Dari sisi garis keturunan. Alu Abi Talib. Keluarga Abi Talib. Abi Talib paman beliau. Ya. Maka keluarga Abi Talib, ya, adalah keluarga-keluarga beliau sendiri. Ya. Namun bukan berarti seluruh keluarga Abu Talib adalah, ya, kaum musyrikin, bukan. Ya. Namun memang banyak dari kalangan keluarga Abu Talib yang bukan dari kalangan kaum mukminin, ya, yang merupakan kaum-kaum termasuk kaum musyrikin. Adapun yang termasuk kaum mukminin tentu saja seperti anak dari Abu Talib, yaitu Ja'far dan juga Ali radhiyallahu anhuma, ya. Dan juga yang termasuk Ali Abu Talib, yaitu paman beliau yang muslim seperti Hamzah dan Al-Abbas, ini juga termasuk Ali Abu Talib. Namun yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti semua dari Ali Abu Talib adalah orang-orang kafir yang beliau tidak mencintai mereka. Namun yang dimaksud beliau yaitu kebanyakan dari mereka orang-orang kafir yang tidak ada hubungan kecintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahu la yuhibbuhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya, tidak mencintai, ya, orang-orang yang walaupun memiliki hubungan kerabat namun dia adalah seorang yang kafir. Qala walaysu lahu bi auliya, dan mereka bukanlah wali-wali bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya'ni la yuhibbuhum ma damu ala ghairi dinihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai mereka. Selama mereka bukan berada di atas agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari laisulahu bi aulia. Bukan wali-wali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Beliau tidak mencintai mereka. Dalam keadaan mereka masih kafir, dalam keadaan mereka di atas agama kesyirikan. Qala walakin awliya'ur rasul humul muttaqun. Akan tetapi wali-wali para rasul atau wali-wali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang betul-betul berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, dan berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Inilah wali-wali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sawa'un kanu min aqaribihi aw min ghairihim. Sama saja apakah mereka orang-orang yang bertakwa tadi termasuk kerabat beliau atau dari yang selain beliau. Ya, dari selain kerabat beliau. Nah, Fa Salmanul Farisi wa Bilal ibn Rabah al-Habasyi wa Suhaib ar-Rumi haula'i laysu min aqaribihi. Maka seperti sahabat Salman al-Farisi dan juga Bilal ibn Rabah al-Habasyi dan juga Suhaib ar-Rumi. Salman al-Farisi dari Persia, Bilal ibn Rabah dari Habasyah al-Habasyi, Suhaib ar-Rumi dari mana? Dari Rom, yaitu Romawi. Orang Romawi. Haula'i laysu min aqaribihi. Mereka bukan dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hum minal mawali. Akan tetapi mereka adalah dari kalangan mawali, ya. Yaitu bekas budak, ya. Mereka adalah bekas budak yang kemudian dimerdekakan. Naam. Artinya kalau dari sisi kedudukan di masyarakat, ya, tidak tinggi. Dari sisi nasab apalagi. Ya. Orang yang bukan Arab. Ya. Salman orang Persia. Adapun sahabat Bilal orang Habasyah. Sahabat Suhaib orang Romawi. Bukan orang Arab. Ya. Dari sisi nasab, jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi kedudukan mereka adalah mawali, bekas budak. Naam. Qala wa ma'a hadza saru aqraban nasi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahum ilaihi. Dan bersamaan dengan keadaan ini, mereka menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum mu'minun. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan lebih dari itu mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, bainama Abu Lahabin aduun lahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ammuhu akhu abihi. Dalam keadaan Abu Lahab justru menjadi musuh bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Abu Lahab ini adalah pamannya, saudara dari bapaknya, saudara dari Abdullah. Abu Lahab ini namanya adalah Abdul Uzza, salah seorang paman beliau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek beliau, di mana Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman beliau. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab sangat bergembira, ya. Sangat bergembira sampai-sampai beliau membebaskan budaknya, ya. Yang yaitu menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu budak perempuannya yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimerdekakan ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Namun bersamaan dengan itu, walaupun beliau adalah atau walaupun Abu Lahab adalah seorang paman dari beliau sallallahu alaihi wasallam, Ketika Abu Lahab ini berada di atas agama kekufuran, ya, di atas agama kesyirikan, maka dia menjadi musuh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma hadza faqad tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti ini, bahwasanya Abu Lahab ini adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam, justru beliau berlepas diri darinya. Falaisatil mas'alatu mas'alata qarabatin. Maka permasalahannya bukan permasalahan kekerabatan, ya. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari tentang permasalahan intisab, pengakuan bahwasanya saya adalah muslim, saya adalah ahlus sunnah, saya adalah ini dan itu. Ini harus ada pembuktiannya. Demikian pula pada hadis ini kita pelajari bahwasanya permasalahan keislaman ini bukan permasalahan nasab, ya. Bukan permasalahan garis keturunan atau kekerabatan, ya. Jadi yang mulia di dalam agama Islam ini adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, bukan orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan inna akramakum indallahi ahlul bait, bukan. Bukan kemudian dikatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlu baitin nabi, ya, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi apa, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian, baik itu dari kalangan ahlul bait ataupun dari selain ahlul bait. Kalau seorang yang bertakwa dari kalangan ahlul bait, maka apa? Maka dia, ya, menggabungkan antara keutamaan, ya, berupa ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan sebagai ahlul bait yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Ya, yang dimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita tentang ahlul bait beliau. Harus dihormati. Ya. Selama apa? Selama dia orang yang bertakwa, selama dia adalah orang yang bertakwa. Karena kalau bukan orang yang bertakwa, berarti apa? Bukan wali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berlepas diri dari orang yang seperti itu. Nah, jadi yang menjadi wali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, maka sekedar status sebagai ahlul bait ini tidak berguna apabila dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat kesyirikan misalnya, ya, atau terjatuh ke dalam kebid'ahan misalnya, bukan seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala syarafa lil qarabati min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bidunid din. Dan tidak ada keutamaan bagi kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya agama, yaitu ketika tidak berpegang dengan agama Islam, tidak ada keutamaan bahwasanya dirinya adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang berpegang dengan agama Islam, dia adalah seorang yang bertakwa, maka kemuliaan dia sebagai seorang ahlul bait, ya, harus dihormati, harus dilebihkan daripada kaum muslimin yang lainnya, kaum mukminin yang lainnya, ya, karena adalah wasit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala amma idza kana ala dinir rasul sallallahu alaihi wasallam falahu syaraful qarabati wa syaraful din. Adapun apabila dia di atas agama Rasul, yaitu kerabat Nabi, ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki kemuliaan kekerabatan dengan Nabi dan juga kemuliaan agama. Dia mendapatkan dua kemuliaan. Fayajtami'u lahu asy-syarafan. Maka dua kemuliaan tersebut terkumpul baginya. Amma idza lam yakun indahu din, adapun apabila dia tidak memiliki agama, yaitu tidak di atas agama Islam, ya. Fala tanfa'uhu silatul qarabati abadan ma'a mukhalafatid din. Maka tidak akan bermanfaat baginya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Sama sekali tidak akan bermanfaat ketika dia menyelisihi agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa li hadza tabarra'a sallallahu alaihi wasallam min ali abi fulan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis ini, berlepas diri dari keluarga Abi Fulan, yaitu keluarga Abi Talib. Faqala laysu li bi awliya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, mereka bukanlah wali-waliku. Berlepas diri, sikap berlepas diri dari mereka, tidak mencintai mereka, ya, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka berada di atas agama kesyirikan. Qala fa inna awliya'ahu al-muttaqun. Karena wali-wali beliau adalah orang-orang yang bertakwa. Min ayyi jinsin kanu, dari jenis apapun mereka, orang-orang yang bertakwa tersebut. Apakah dia adalah seorang Arab atau bukan Arab, ahlul bait atau bukan ahlul bait, ya, seorang yang kaya atau tidak kaya, miskin, ya, seorang laki-laki atau perempuan, selama dia bertakwa, dialah yang termasuk wali-wali Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hadza fihi al-bara'atu min al-musyrikin walau kanu min qarabati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini ada sikap berlepas diri dari kaum musyrikin, walaupun mereka termasuk kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadithi, dan dalam hadis, yaitu hadis yang lainnya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya, yaitu dari sisi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya tidak menjadikan dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka nasabnya tidak akan menolong dirinya, walaupun dia adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi. Ya. Ketika amalannya adalah amalan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka garis keturunan tidak akan bermanfaat sama sekali. Nah, hadis yang baru saja kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hadis kedua yang disampaikan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya Islam berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, walaupun pelaku kesyirikan tersebut memiliki garis keturunan yang mulia, garis keturunan yang dekat dengan garis keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah juga, ya, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seorang yang berpegang dengan agama Islam, ya, berarti dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Ya, harus berlepas diri dari kesyirikan, karena Islam berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fihi aydan an Anasin. Dan di dalam bab ini juga, yang menyangkut bab ini, dari sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabati qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau, diberitakan kepada beliau bahwa sebagian sahabat beliau mengatakan, amma ana fala akulul lahma. Adapun aku tidak akan makan daging. Ya. Ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan kenikmatan, yaitu makan daging. Saya tidak akan makan daging sebagai bentuk peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala akharu, dan berkata yang lainnya, amma ana faqumu wala anam. Adapun aku akan melakukan sholat. Ya. Aqum, yaitu apa? Melakukan sholat, yang dimaksud adalah sholat malam. Wala anam, dan aku tidak akan tidur. Sholat semalam suntuk. Ya. Sepanjang malam dan pada setiap malamnya, ya, akan terus-menerus dalam keadaan seperti ini. Ya. Malamnya dihabiskan untuk berdiri dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala akhar, dan berkata yang lainnya, amma ana fala atazawwaju nisa, adapun aku tidak akan menikahi para perempuan. Ya. Ingin beribadah kepada Allah namun dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Tidak menikahi wanita. Ya. Kalau dalam istilahnya orang-orang Nasara, rahbaniyah, kerahiban, yaitu apa? Tidak menikahi wanita untuk berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya mereka berpikir ketika menikahi wanita maka ini akan melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Qala wa qala akhar, dan berkata yang lainnya lagi, ya, ini orang yang keempat, amma ana fa asumu wa la uftir, adapun aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka, yaitu maksudnya akan berpuasa setiap hari, tentu saja ada bukanya, ya, namun yang dimaksud tidak berbuka di sini adalah dia akan melakukannya setiap hari, tidak akan ada hari yang dia tidak berpuasa padanya. Ini pun tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kesimpulannya di sini seluruh sahabat ini ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinnani aqumu wa anam, akan tetapi aku berdiri untuk sholat, yaitu pada malam hari, dan aku juga tidur, ya. Memberikan porsi yang cukup untuk badanku, ya, untuk kebutuhannya untuk tidur. Qala wa asumu wa iftir, dan aku berpuasa dan juga aku berbuka juga, ya, tidak berpuasa terus menerus setiap harinya. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Wa akulul lahma, dan aku juga makan daging, tidak mengharamkan daging bagi diriku. Qala faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk bagian dariku. Ya. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya, yaitu hadis yang kita baca sebelum ini, ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? In ala abi fulan laisu li bi aulia. Sesungguhnya ala abi fulan bukan wali-waliku. Lepas diri Rasulullah SAW dari ala abi fulan. Kenapa? Karena mereka kaum musyrikin. Ya. Di sini Rasulullah SAW juga berlepas diri. Jadi siapa? Faman raghiba an sunnati. Maka siapapun yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka bukan termasuk bagian dariku. Ya. Beliau berlepas diri dari orang-orang yang membenci sunnah beliau, membenci, ya, jalannya beliau, metodenya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau pada zaman ini siapa mereka? Para ahlul bid'ah yang mengada-adakan tariqah-tariqah, metode-metode yang baru, sunnah-sunnah yang baru yang tidak termasuk sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika diajar, dikatakan kepada mereka itu bukan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka justru membantah, ya. Dan mereka ingin tetap berada di atas sunnah yang mereka ada-adakan tersebut. Bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka apa? Raghiban sunnatir Rasul. Benci terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang kita sudah sebutkan dari Syekh Shalal Al-Fauzan kemarin, raghiba an berarti apa? Tarakah, meninggalkan, ya. Mereka meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membencinya, tidak ingin berpegang dengannya, lebih suka untuk berpegang dengan sunnah yang mereka ada-adakan. Itu apa? Kebid'ahan tentu saja. Karena kalau bukan sunnahnya Rasulullah SAW, berarti apa? Kebid'ahan. Ya. ketika beribadah dengan selain jalannya Rasulullah SAW, tidak lain, berarti mereka menempuh jalan kebid'ahan. Baik, berarti apa dari hadis yang kedua tadi, kita mengambil pelajaran bahwasanya Islam berlepas diri dari kesyirikan. Demikian pula dari hadis yang ketiga, kita mempelajari bahwasanya Islam berlepas diri dari kebid'ahan. Maka seorang menyatakan dirinya seorang Muslim harus introspeksi apakah dirinya sudah betul-betul terlepas dari kesyirikan-kesyirikan. Kemudian yang kedua, harus mengintrospeksi diri apakah dirinya sudah betul-betul terlepas dari kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, karena Islam berlepas diri dari kebid'ahan. Tapi ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita belum masuk syarah dari hadis ini, namun insyaallah akan kita bacakan syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala pada kesempatan selanjutnya bismillah taala. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.